setini. Apa ora ketuwon yen mangani karo oncom? Oncom gak lawan a pasti enake. Uwen maning oncom jelas gede vitamin. Dagang di